Sevilla ta pecinta sayang, jangan aja jauh dari pagi kita. Biar li gunung loko merata tanah, danau tun danau mua cinta cuma Manado jadi saksi.